Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-16 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-15 yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum, perlakukanlah manusia sesuai dengan posisi mereka, atau tempatkanlah manusia pada posisi-posisi mereka. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang mulia yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat ini agar mereka senantiasa bersikap bijaksana, karena yang disebut dengan bijaksana adalah wad'ul asya mawadhi'aha wa tanziluha manazilaha. Yang dimaksud dengan bijaksana adalah menempatkan segala sesuatu pada posisinya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana di dalam penciptaan dan di dalam pengaturan alam semesta. Di dalam syariat yang Allah tetapkan, perintah dan larangan semua itu adalah berdasarkan kebijaksanaan yang Allah miliki. Oleh karena itu, manusia pun diperintahkan untuk bersikap bijaksana di dalam mereka berbuat. Dan beliau rahimahullah di sini mencontohkan beberapa hal yang termasuk dalam penerapan hadis ini. Yang pertama di antaranya adalah an yu'ashir al-khalqa bihasabi manazilihim, bermuamalah dengan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Maka orang yang lebih tua, dia diperlakukan dengan hormat dan penuh dengan ihtiram, kehormatan dan muliakan. Dan orang yang lebih muda atau anak-anak yang lebih muda, maka mereka diperlakukan dengan cara kasih sayang dan kelemah lembutan yang sesuai dengan kondisi mereka. Seperti anak kecil, apabila dia diperintahkan untuk melakukan suatu kebaikan atau dia dilarang dari suatu perbuatan yang buruk, maka dia diperintah atau dilarang dengan cara yang arif, dengan lembut. Dan juga dengan diberikan motivasi, seperti diberikan hal-hal yang bisa menjadikan dia mau untuk menjalankan perintah atau menjauhi sesuatu yang buruk. Adapun orang yang dia lebih mulia, lebih tua, atau dia memiliki kedudukan, maka dia diarahkan dengan cara yang sopan, dengan cara yang penuh dengan kehormatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah perintahkan mereka mendakwahkan Firaun. Allah Subhanahu wa taala firman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas, dan ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang layyin, ucapan yang lembut, menghormati dia. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga saja dia bisa mengambil ibrah dan dia takut akan peringatan tersebut. Maka ini adalah bentuk penerapan hadis ini. Memperlakukan manusia, bermuamalah dengan manusia sesuai dengan posisi dan kedudukan yang mereka miliki. Contoh kedua yang beliau contohkan di sini adalah di dalam memberikan posisi jabatan atau tugas tertentu. Maka harus dilakukan dengan bijaksana juga, yaitu dengan menugaskan orang yang dia memiliki keahlian di bidangnya, bukan dengan memilih orang-orang yang mereka tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut atau bukan bidangnya. Justru harus dipilih orang-orang yang mereka lebih ahli di dalam bidang tersebut. Dan ini tentunya harus diperhatikan oleh setiap orang yang dia memegang suatu kepemimpinan dalam hal apapun. Baik kepemimpinan yang mencakup lingkup dalam negara atau kepemimpinan dalam skala yang lebih kecil. Dia harus memilih orang-orang yang mampu dan memiliki keahlian di bidang tugas tersebut, karena ini merupakan suatu bentuk kebijaksanaan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, anzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia pada posisi-posisi mereka. Contoh ketiga yang beliau bawakan di sini termasuk penerapan hadis ini adalah dalam masalah memberikan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau kemaksiatan. Sikap kebijaksanaan dilakukan dengan cara apabila hukuman dari perbuatan tersebut telah ditentukan oleh syariat, ada hukuman hadnya, maka pelakunya diberikan hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat, apabila memang sudah ditetapkan oleh syariat hukuman tertentu, seperti penerapan hukum had. Adapun kalau perbuatan tersebut belum ditentukan secara khusus jenis hukumannya oleh syariat, maka disitulah penegak hukum dia menerapkan hukuman yang dia pandang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dia berijtihad di situ yang dinamakan dengan hukuman ta'zir, yang tentunya kembali kepada ijtihadnya seorang imam yang dia pandang lebih cocok untuk perbuatan kejahatan tersebut. Maka ini juga merupakan bijaksana apabila hal tersebut dilakukan. Kemudian, contoh yang lain yang beliau bawakan di sini, yang termasuk perbuatan bijaksana adalah di dalam memberikan suatu sedekah atau hadiah. Beliau contohkan, haruslah bijak dalam memberikannya. Jangan disamakan antara orang yang dia tidak menjaga kehormatan dirinya dan meminta-minta kepada setiap orang, dengan orang yang dia berusaha menjaga kehormatan dirinya padahal dia sangat butuh. Seorang yang memberi harus bijak dalam masalah tersebut. Begitu juga, dia bijak dalam memberikan kepada orang yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dibandingkan orang yang manfaatnya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Dia harus berusaha bijak dan menentukan mana yang lebih dia utamakan dan mana yang lebih dia prioritaskan dalam masalah tersebut. Orang yang manfaatnya bisa berefek kepada masyarakat umum dengan orang yang kalau dia diberikan hanya sebatas pada kepentingan pribadinya saja. Maka seorang pun harus bersikap bijak dalam masalah tersebut. Ini diantara hal-hal yang beliau bawakan di sini, mencontohkan bagaimana hadis ini merupakan hadis yang agung, yang lafadznya singkat namun maknanya sangatlah mendalam dan luas dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita kaji pada halaqah kita kali ini bermanfaat dan bisa kita terapkan hal tersebut dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bersikap bijak dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.